memandang cinta bergema hingga ke hati. Lafaz-lafaz asmara memanggil jiwa yang rapuh. Rapuhnya aku, kau maha tahu. Pagi, siang, malam, dunia yang ku tuju. Saat ku jatuh, baru ku sadar kaulah segalanya. Tuhan, ku angkat kedua tanganku. Sudikah engkau menerima cintaku? Berdarah-darah akan ku tempuh menggapai tadi. Harap cinta dan ampunanmu setinggi arasmu seluas semesta cinta. Rapuhnya aku, kau maha tahu. Pagi, siang, malam, dunia yang ku tuju. Saat ku jatuh, baru ku sadar kaulah segalanya. Tuhan, ku angkat kedua tanganku. Sudikah engkau menerima cintaku? Darah-darah